Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait ketika seseorang mencintai para sahabat, demikian pula para ulama dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in dan a'immatus sunnah, bahwa mereka adalah sahibu sunnah insyaallah. Yaqulu syarihu rahimahullah, ya'ni أنه إذا أحب هؤلاء من الصحابة فذلك دليل على حبه لسائر الصحابة. Makna dari ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, diawali dengan ucapan beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Ketahuilah, apabila engkau melihat seseorang, menjumpai seseorang, mendapati seseorang di mana orang tersebut mencintai Abu Hurairah, sahabat yang mulia, orang tersebut juga mencintai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demikian pula mencintai Usaid bin Hudair dan para sahabat yang lainnya, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah insyaallah, adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ini makna dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi. Apabila engkau menjumpai ada orang yang mencintai mereka dari kalangan sahabat, tiga sahabat yang disebutkan ini, demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, fadzalika dalilun, maka kecintaan orang tersebut kepada para sahabat, pemuliaan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada para sahabat, itu merupakan dalil ala hubbihi lisairus sahabah, atas kecintaan dia kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi seluruhnya adalah udul, orang-orang yang adil. Seluruhnya adalah orang-orang yang mulia. Wa in hasala minhuma hasal. Walaupun terjadi pada mereka apa yang terjadi, mereka manusia biasa. Terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada kekeliruan, terjatuh pada kekhilafan, namun hasanat, kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, perjuangan mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihadnya mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqiyah, bersegeranya mereka menyambut apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua menutup kesalahan dan kekurangan mereka. Maka ketika ada seorang yang menyebutkan sahabat dengan kebaikan, mencintai sahabat dengan kebaikan, itu merupakan bukti bahwa dia mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di atas sunnah. Qala thumma dzakara jama'atan min at-tabi'in. Kemudian berikutnya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan deretan nama para tabi'in. Wa atba'al atba'. Demikian pula berikutnya beliau menyebutkan deretan nama para tabi'ut tabi'in. Wahum, mereka adalah Ayyub As-Sikhtiyani wa Ibn A'un wa Yunus Ibn Ubaid wa Abdullah Ibn Idris Al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mighwal wa Yazid bin Zuraih wa Mu'ad Ibn Mu'ad wa Wahab bin Jarir wa Hamad Ibn Zaid wa Hamad Ibn Salama wa Malik bin Anas Al-Auza'i wa Zaidah Ibn Qudama fa'alam annahu sahibu sunnatin insya'Allah. Ketahuilah bahwa apabila ada seorang yang menyebut mereka dengan kebaikan, memuliakan mereka, berkata dengan pendapat mereka, mengamalkan ilmu yang mereka bawa, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Ini di masa-masa dahulu. Adapun di masa-masa sekarang, ada sebahagian orang yang mereka mengaku atau bahkan menunjukkan kecintaannya dan pemuliaannya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sebahagian asba' tabi'in, sebahagian a'immatus sunnah. Namun mereka tidak berada di atas sunnah. Justru mereka di atas penyimpangan, mereka di atas kesesatan, dan mereka berlindung di balik atau di belakang nama-nama para sahabat ataupun tabi'in atau di belakang nama ulama us-sunnah. Apakah ada yang seperti ini? Ada, dan banyak terjadi di masa-masa sekarang ini. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau juga mencarah kitab ini dalam kitab Aunul Bari bibayani ma tadammanahu syarhu sunnah lil Barbahari. Kata beliau, "Falau ra'aita asy'ariyan yuhibbu haula'i la taqul innahu min ahli sunnah." Apabila ada seorang asy'ari, dia berpemahaman asy'ariyah, maturidiyah, dia berkeyakinan, berakidah mu'tazilah, jahmiyah. Namun dia menyebutkan beberapa nama sahabat dengan kebaikan. Dia bahkan menukil ahadith dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ahadith as-sihah, hadith-hadith yang sahih. Ketika melewati seorang sahabat, dia sebutkan kebaikan, dia sebutkan penghormatannya kepada sahabat tadi. Namun akidah dia, keyakinan dia adalah asy'ari, menetapkan sebahagian nama dan sebahagian sifat bagi Allah Azza wa Jal, membatasi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala entah itu dengan 7 sifat wajib atau 13 sifat wajib atau 21 sifat wajib, hanya dibatasi pada sifat-sifat tersebut saja. Atau menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jal namun menafikan al-asma'a, menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jal namun menafikan as-sifat. Nah, kondisi orang yang seperti ini, yang berkeyakinan seperti ini, namun dia mencintai, menyebutkan sahabat dengan kebaikan, menyebutkan sebahagian ulama sunnah dengan kebaikan, belum tentu dia adalah ahlu sunnah. Banyak orang yang mencintai, mengidolakan al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, apalagi dari kalangan sufiyah, asy'ariyah sufiyah. Banyak yang mencintai dan mengidolakan serta menyebut dengan kebaikan al-imam Syafi'i. Apakah dia berarti ahlu sunnah? Belum tentu. Bisa jadi dia asy'ariyah, maturidiyah. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah, "Falau ra'aita asy'ariyan yuhibbu haula'i la taqul innahu min ahli sunnah." Apabila engkau menjumpai dari kalangan asy'ari yang mencintai mereka para sahabat, mencintai mereka para ulama yang disebutkan di sini, jangan langsung engkau mengatakan dia itu adalah ahlu sunnah. Asy'ari sufi, seorang dia bermazhab asy'ariyah dalam asma wa sifat. Sufi, seorang sufi, bahkan min ghulatus sufiyah. Waqad yughaluna fi sahabah, ada di antara mereka yang ghulu bahkan dalam mencintai sahabat, dalam memuliakan sahabat. Sebagaimana kita ketahui orang-orang sufi ya, ghulu terhadap orang-orang salihin. Wasahabatu, dan para sahabat merupakan zurwah, tokoh-tokoh dari kalangan salihin. Sehingga ketika menjumpai seorang yang sufi, dia ghulu dalam memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu bukan bukti bahwa dia adalah ahlu sunnah, enggak. Waqad yughaluna fil a'immah, demikian pula sufi, asy'ari, ada kalanya di antara mereka berlebihan dalam mencintai, memuji, memuliakan para a'immatus sunnah. Lakin la yu'tabaru bin nisbati li amthali haula, akan tetapi itu bukan merupakan penilaian yang kemudian diambil hukum bahwa dia adalah ahlu sunnah apabila itu muncul dari kalangan mereka. Selama ini kita tahu bahwa dia bermazhab sufiyah, asy'ariyah. Kemudian dia menyampaikan, berbicara, menukil, menyebutkan para ulama sunnah, Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, As-Sijistani, dan para a'immatus sunnah yang lainnya. Itu bukan menjadi tolak ukur bagi mereka-mereka yang memang sedari awal adalah sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah, bahwa mereka adalah ahlu sunnah. Enggak. Al-antijani wa marghani wa naqsyabandi wa sahrurdi qad yuhibbuna haula'i wa yad'una annahum a'immatuhum. Sekarang kita bisa menjumpai Tijani, Tariqah Tijaniyah dari kalangan sufiyah, Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, tariqah-tariqah sufiyah ini. Demikian pula yang lainnya. Qad yuhibbuna haula'i. Mereka-mereka ini mengaku mencintai para a'immatus sunnah. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak merupakan orang yang mereka muliakan. Merupakan tokoh bagi mereka. Demikian pula orang-orang Naqsyabandiyah. Mencintai dan ghulu berlebihan dalam memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'una annahum a'immatuhum, bahkan mereka menganggap bahwa para a'immah tersebut adalah imam-imam mereka juga. Al-Imam Syafi'i itu merupakan imam bagi mereka menurut pengakuan mereka, walau pada praktiknya justru mereka jauh dari apa yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Fa ha'ula'i yustathnaun. Mereka-mereka ini, kondisi yang mereka seperti ini dikecualikan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Apabila engkau melihat ada orang yang mencintai, memuliakan para sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan para sahabat yang lainnya, ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah. Apabila engkau menjumpai seseorang, mendapati mereka mencintai para a'immat tabi'in, ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah. Engkau melihat seseorang mencintai para a'immah al-arba'ah, ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah. Ini ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah. Itu diberikan, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang lurus akidahnya. Adapun ketika orang tersebut sedari awal sudah menyimpang, memiliki akidah yang sesat, apakah dalam masalah asma wa sifat atau dalam masalah yang lainnya, dalam hal-hal prinsip, kemudian mencintai, menyebutkan kebaikan para a'immatus sunnah, yustathnaun, mereka dikecualikan, tidak lantas dihukumi bahwa mereka adalah ahlu sunnah. Oh ini pasti ahlu sunnah, enggak. Oh ini pasti dari kalangan salafiyin, tidak demikian. Mereka dikecualikan. Wa man kana salafiyan fi aqidatihi wa manhajihi wa yuhibbu haula'i min ajli hadhihi al-aqidati wa yuwalihim fa huwa insyaallah min ahli sunnah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Rabi' hafizahullah tentang ucapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa man kana salafiyan, adapun orang yang dia itu memang salafi, fi aqidatihi, akidahnya akidah salafiyah, wa manhajihi, manhajnya manhajus salaf, dari sisi akidah dia sesuai dengan tuntunan Rasul, dari dalam hal manhaj juga demikian, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbu haula'i min ajli hadhihi al-aqidati wa yuwalihim, dan dia mencintai mereka para sahabat, mencintai mereka para tabi'in, atba'u tabi'in, al-a'immah al-arba'ah, demikian pula para a'immah di masa kita, Syekh bin Baz, Syekh bin Uzaimin, Syekh al-Albani, Syekh Muqbil, bin Hadi rahimahumullah, Syekh Ubaid, Syekh Rabi', Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Bukhari, seorang salafi, akidahnya, manhajnya, dan mencintai mereka-mereka ini karena akidah yang sama, memuliakan mereka di atas akidah dan manhaj yang sama, fahuwa insyaallah min ahli sunnah. Inilah baru yang dikatakan, dia insyaallah berada di atas sunnah. Dialah ahlu sunnah. Karena ada yang mencintai mereka, bukan karena seakidah, bukan karena semanhaj, tetapi karena mungkin kagum dengan mereka, kagum dengan karya-karyanya, atau sekedar berlindung di balik nama-nama besar mereka, padahal dia memiliki penyimpangan-penyimpangan. Disampaikan Syekh Fulan, Al-Imam Al-Fulani, namun pada hakikatnya dia jauh dari bimbingan mereka. Ini bukan dari kalangan ahlu sunnah. Qala wa in kana min hadhihi al-asnafi as-sufiyyah wal-khurafiyyah, fahubbuhum laysa dalilan ala dhalik. Maka adapun yang berada dalam barisan ini mengaku cinta kepada mereka para a'immah tadi, tetapi dari kalangan sufiyyah khurafiyyah, fahubbuhum, maka kecintaan mereka terhadap a'immah tersebut, kecintaan mereka kepada para sahabat dan yang di bawah para sahabat, laisa dalilan ala dzalik, bukan sebagai bukti bahwa mereka adalah ahlu sunnah. Lihat orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, bagaimana bentuk pemuliaan mereka kepada ahlul bait, luar biasa. Namun apakah mereka ahlu sunnah? Tidak. Bahkan para ulama Islam menyatakan bahwasannya Rafidhah laisu minal muslimin. Mereka bukan dari kalangan muslimin. Gulunya orang-orang Syiah, yaitu Rafidhah, Al-Ithnai Asyariyah, Al-Imamiyah, yang meyakini keyakinan-keyakinan gulu terhadap imam-imam mereka. Mereka bahkan bukan dari kalangan muslimin. Kemudian beliau Syekh Rabi Hafizahullah menyebutkan contoh mithlu ahlil bait, seperti contohnya ahlul bait, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farrawafidu yuhibbuna ahlil bait wa yaghluna fihim, falaysa hadha dalilun ala annahu min ahli sunnah. Contohnya adalah orang-orang Rafidhah, bagaimana ghulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam mencintai, memuliakan ahlul bait. Namun hal itu bukan sebagai bukti bahwa mereka adalah ahlu sunnah. Fala budda min at-tanbihi ala hadha. Maka semestinya kita benar-benar perhatian terhadap hal ini. Kita harus benar-benar memperhatikan fenomena yang ada ini. Bahwa tidak setiap yang mencintai para sahabat, tabi'in, adwa'u tabi'in, apalagi di masa-masa kita sekarang ini, bahwa pasti mereka adalah ahlu sunnah. Dilihat akidahnya, dilihat manhajnya, dilihat loyalitasnya dia kepada siapa selama ini. Fi waktihi mungkin an yakuna hadha miqyasan daqiqan. Di waktunya dahulu mungkin hal ini bisa sebagai tolak ukur. Di masanya Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa tidak ada yang jelas-jelas mencintai para sahabat, mencintai ulama tabi'in, atba'u tabi'in, tidak ada yang mencintai mereka kecuali khullasu ahli sunnati wal jama'ah, adalah ahli sunnati wal jama'ah. Selain dari itu memang jelas penyimpangannya, jelas kesesatannya, apakah dia itu Jahmiyah, Mu'tazilah, ataukah dia itu Asy'ariyah, jelas. Adapun di masa-masa kita sekarang ini yang tidak jelas, ada seorang sufi khurafi mengaku cinta kepada para sahabat, maka itu bukan sebagai bukti dan tidak bisa langsung dipastikan bahwa atau dikatakan bahwa dia adalah ahlu sunnah. Lakin al-an la budda min hadha tafsil. Akan tetapi kondisi di masa kita sekarang ini harus disebutkan rincian yang seperti ini, harus benar-benar diperjelas. Kita berbicara dengan seseorang, sama pakaiannya dengan kita, sama penampilannya dengan kita. Ketika kita mungkin sholat di sebelah dia, sama gaya sholatnya dengan kita. Dalam meluruskan shaf, dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir intiqal, dalam gerakan-gerakan turun sujud, bangkit dari sujud. Sepertinya sama ini. Kita aja berbicara dia atau dia yang mengajak kita berbicara. Kita sebutkan para a'immah yang menjadi rujukan ahlu sunnati wal jamaah di masa sekarang. Dia juga nyambung. Oh iya, Syekh Al-Fauzan. Kami mengikuti durusnya beliau. Kami ini dan itu punya keterikatan. Namun ketika semakin dalam kita mengetahui tentang alur pembicaraan dia, loyalitas dia, walaknya dia, kita tahu, oh ternyata dia kesana arahnya. Oh ternyata dia bersama dengan mereka loyalitasnya. Bukan bersama dengan ahlu sunnati wal jamaah. Harus benar-benar dirinci permasalahan ini. Ini yang disebutkan oleh beliau, keterangan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, bahwa di masa-masa sekarang ini benar-benar harus kita itu teliti, benar-benar harus kita merinci sebenar-benarnya. Sebelum dia mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kita lihat terlebih dahulu kemana loyalitas dia, bersama siapa dia selama ini. Apabila selama ini dia berakidah, bermanhaj dengan akidah dan manhajnya ahlu sunnati wal jamaah, fahuwa min ahli sunnati insyaallah. Namun apabila selama ini kita tahu bahwa dia adalah asy'ari, khurafi, sufi, walau dia menyebut para sahabat, walau dia menyebut para ulama tabi'in, ulama sunnah, itu bukan dalil bahwa dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم